إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله إن شاء الله تعالى mulai pertemuan ini kita akan masuk ke dalam kitab yang baru yaitu syarah Al-Qawa'id Al-Arba' yang mana Kitab Al-Qawa'idul Arba' merupakan salah satu karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang kemudian disyarah, dijelaskan oleh Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan Kitab Al-Qawa'idul Arba' sendiri merupakan sebuah risalah yang sangat ringkas yang di dalamnya terdapat 4 kaedah yang terkait dengan tauhid al-uluhiyah dan kesyirikan, yang dengan memahami 4 kaedah tersebut kita akan lebih memahami tentang tauhid al-uluhiyah dan kesyirikan. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb arsy yang agung, agar menolongmu di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ Dan agar menjadikanmu termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi ia bersyukur, apabila diuji ia bersabar, Wa idza adznaba istaghfara. Dan apabila ia berbuat dosa, ia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna ha'ula'i thalatha 'unwanus sa'adati. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Tiga perkara yang dimaksud, yang pertama, apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. رسالة القواعد الأربع ini merupakan risalah yang disusun oleh شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهي رسالة مستقلة. Dan risalah tersebut merupakan sebuah risalah yang terpisah. ولكنها تتبع مع ثلاثة الأصول. Akan tetapi risalah tersebut dicetak bersama dengan ثلاثة الأصول, yaitu الأصول الثلاثة. Min ajli al-hajati ilaiha, karena kebutuhan terhadapnya. Litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, agar risalah tersebut berada dalam jangkauan tangan-tangan para penuntut ilmu. Wal qawaidu jam'u qa'idatin, dan al-qawaid jama' dari qa'idah. والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. Dan qa'idah yaitu pokok yang bercabang darinya banyak permasalahan atau banyak cabang. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Dan kandungan risalah Al-Qawaidul Arba ini yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي التَّوْحِيدِ, dan apa kaedah di dalam tauhid. وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الشِّرْكِ, dan apa kaedah di dalam kesyirikan. لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَخَبَّطُونَ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ, karena sesungguhnya banyak dari kalangan manusia berbuat serampangan dalam dua perkara ini. Yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa, mereka bertindak serampangan di dalam makna tauhid, apa yang dimaksud dengannya. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki, dan mereka berbuat serampangan dalam makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu, masing-masing menafsirkan tauhid dan syirik sesuai dengan hawa nafsunya. Walakin alwajiba annana narji'u fi taq'idina ila al-kitab wa sunnati, akan tetapi yang wajib adalah kita kembali di dalam pembuatan kaidah kepada Alkitab dan Sunnah. Liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Agar pembuatan kaidah ini, pengambilan kaidah ini merupakan pengambilan kaidah yang benar, yang selamat, yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhidi wasyirki. Terlebih-lebih lagi dalam dua perkara yang agung ini, yaitu tauhid dan syirik. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين. Dan الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini dari dirinya sendiri atau dari pemikirannya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak dari kalangan orang-orang yang bertindak serampangan. Wa innama akhadha hadhihi alqawa'ida min kitabillahi wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Hanya saja beliau mengambil kaidah-kaidah ini dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sejarah kehidupan beliau. Fa idza 'arafta hadhihi al-qawa'id wa fahimtaha sahula 'alayka ba'da dhalika ma'rifatu at-tauhid الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. Maka apabila engkau telah mengenal kaidah-kaidah ini dan memahaminya, akan mudah bagimu setelahnya mengenal tauhid yang Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dengannya dan yang Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya dengannya. وَمَعْرِفَةُ الشِّرْكِ الَّذِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهُ وَبَيَّنَ خَطَرَهُ وَضَرَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan mudah pula bagimu mengetahui kesyirikan yang Allah Azza wa Jal telah memperingatkan darinya dan telah menjelaskan bahaya dan kemadaratannya di dunia maupun di akhirat. وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌ جِدًّا. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu mengetahui tauhid dan syirik. وَهُوَ أَلْزَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ. Dan hal tersebut, yaitu mengetahui tauhid dan syirik, lebih wajib bagimu daripada mengetahui hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, hukum-hukum ibadah-ibadah dan seluruh perkara-perkara agama. Lianna hadha huwa al-amrul awwaliyu wal-asasu. Karena sesungguhnya hal ini, yaitu mengetahui tauhid dan syirik, merupakan perkara yang utama dan merupakan fondasi. Lianna as-salata waz-zakata wal-hajja wa ghayraha min al-ibadati la tasihhu idza lam tubna ala asl al-aqidati as-sahihati